Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Birun Aceh, pemirsa UFI TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti biasa pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tema-tema pembahasan pada pekan yang lalu. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masalah belajar sholat bagian yang ke-14, yaitu bab membaca suratan bagian yang kedua, Ustadz, ya. Ya, seperti biasa materi akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Luzan MA Hafidhullah Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab dengan beliau. Untuk Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 1880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Abu Luzan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sahbihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah di Birun Aceh, serta para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membaca suratan setelah Al-Fatihah, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang kapan kita membaca bacaan dengan suara yang keras, dengan jahar, dan kapan pula kita membaca dengan suara yang lirih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran panjang pendeknya bacaan suratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita sudah jelaskan secara ringkas atau secara global bahwa bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada saat-saat membaca secara normal dalam tanda kutip, kemudian ada saatnya beliau membaca dengan bacaan khusus karena satu dan lain hal, karena ada sesuatu yang insidental. Sesuatu yang insidental itu misalnya kayak kemarin sudah kita bawakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk membaca dengan bacaan yang panjang, akan tetapi karena ada suatu hal, misalnya karena ada bayi menangis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memendekkan bacaannya. Ini sifatnya insidental, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la adkhulu fi ssalati wa ana uridu italataha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, terkadang saya berniat untuk memanjangkan bacaanku saat salat. Dan ini saat beliau menjadi imam. Fa asma'u buka as-sabi. Akan tetapi di tengah-tengah salat saya sudah berniat itu untuk memanjangkan bacaan. Akan tetapi di tengah-tengah salat saya mendengar suara bayi menangis. Fa atajawwazu fi salati. maka aku pun kemudian memperpendek sholatku. Maksudnya memperpendek bacaan yang tadi sudah aku rencanakan akan aku baca dengan ukuran yang panjang. Kenapa? Mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukaihi. Kenapa awalnya saya berencana untuk membaca dengan bacaan yang panjang? Begitu saya mendengar bayi menangis, maka bacaannya saya pendekkan, kata beliau, karena aku tahu persis bagaimana perasaan si ibu itu manakala dia mendengar bayinya menangis. Bagaimana kegelisahan sang ibu manakala mendengar bayinya menangis. Ini sifatnya insidental. Dan nanti kita akan lihat bahwa ada beberapa kondisi-kondisi lain yang Nabi SAW biasanya baca panjang, tapi dalam kondisi itu ternyata beliau membaca dengan bacaan yang pendek. Nah, sekarang kita akan mempelajari pertama kali tentang situasi normal, ya. Jadi mulai dari sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dalam situasi normal itu seberapa panjang bacaan suratan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan sholat subuh, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat subuh beliau membaca surat yang panjang, ya. Ini dominan, ya. Jadi lebih seringnya Nabi SAW di dalam sholat subuh beliau membaca dengan bacaan yang panjang. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya dinilai sahih oleh sebagian ulama, bahwa Nabi SAW kana yaqra'u fiha bitiwalil mufassal. Yakni Nabi SAW di dalam sholat subuhnya beliau membaca dengan surat-surat yang panjang yang ada di sepertujuh terakhir dari Al-Quran. Sepertujuh terakhir dari Al-Quran itu dimulai dari surat Qaf, ya, yaitu akhir juz 26. Ya, surat Qaf itu adalah surat yang terakhir dalam juz 26 sampai ke belakang, maksudnya sampai juz 30. Jadi itu kan sekitar sepertujuhnya Al-Qur'an, ya, yang bagian belakang. Jadi dari akhir juz 26 sampai ke juz 30 dipilih surat yang panjang-panjang. Ini yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan kasih contoh seperti surat apa saja. Tapi ukuran ayatnya itu macam-macam. Ada yang sampai, ya, ada yang sampai 180, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90-an, ada yang 45, ada yang 31, ya. Jadi nanti kita akan bacakan contoh-contoh suratnya. Itu kira-kira ukurannya. Jadi memang kalau sholat subuh ini bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam dominan panjang. Nah, lebih seringnya beliau membaca panjang. Contohnya suratan yang beliau baca di dalam sholat subuh, contohnya adalah surat Al-Waqi'ah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Khuzaimah serta Imam Al-Albani. Imam Al-Dhahabi. Jadi beliau kadang-kadang membaca surat Al-Waqi'ah di dalam dua rakaat tersebut. Dan surat Al-Waqi'ah itu sekitar 96 ayat. Kemudian kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Terkadang beliau membaca surat Qaf. Nah, surat Qaf ini sekitar 45 ayat. Ya. Kemudian juga surat-surat yang lain saya akan bacakan yang kadang-kadang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuhnya. Kadang beliau membaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini 60 ayat. Kadang surat Yasin ini 83 ayat. Dan kadang membaca surat As-Saffat. As-Saffat ini panjang banget, 182 ayat. Pada hari Jumat beliau terkadang membaca surat As-Sajdah. Ini 30 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Insan ini ada 30-an atau 31 ayat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dari suratan-suratan yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam sholat subuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dominan untuk membaca dengan suratan-suratan yang panjang. Dengan suratan-suratan yang panjang. Tadi 96, ada yang 45, kira-kira seperti itu. Ada yang 60, ada yang 80. Jadi ini jumlah ayatnya. Jadi kira-kira bacanya segitulah ya. Jadi kita mengukur dengan jumlah ayat. Bukan kita ukur dengan menit, karena kadang-kadang ayat suratannya panjang, bacaannya cepat, jadi cepat. Atau suratannya pendek, bacaannya pelan, nanti jadi panjang. Makanya kita ukur dengan ayat, jumlah ayat. Dari sekitar 90-an, 40-an, 60-an, sekitar itulah ya, 80-an, 30 kadang-kadang. Ini secara normal bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat subuh itu panjang. Akan tetapi dalam beberapa kondisi ya, insidental, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca dengan suratan yang pendek. Diceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah hanya membaca dengan surat Idza Zulzilat, Az-Zalzalah, ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua. Mengulangi beliau, di rakaat pertama beliau membaca Idza Zulzilat, rakaat kedua juga membaca dengan Idza Zulzilat. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih sanadnya oleh sebagian ulama. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kondisi beliau membaca suratan pendek di salat subuh sekalipun. Contohnya nih, contoh yang lain dalam hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Adz-Dzahabi, beliau sallallahu alaihi wasallam saat bersafar, yakni saat bepergian jauh, beliau sallallahu alaihi wasallam di salat subuh beliau membaca surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Subhanallah. Enak banget ini, Al-Falaq sama An-Nas ketika bepergian. Dan ini tentu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa seorang imam ini dia harus memperhatikan kondisi, situasi dan kondisi. Harus memperhatikan situasi dan kondisi. Walaupun memang idealnya di dalam sholat subuh itu membaca bacaan yang panjang, itu idealnya. Akan tetapi dalam beberapa kondisi menuntut untuk membaca dengan bacaan yang pendek. Ya. Orang lagi bepergian itu waktu yang sempit, tergesa-gesa, terbatas waktunya, ingin segera sampai dan seterusnya, maka tidak bijak, kurang bijak seandainya ketika bepergian kita bacanya suratnya panjang. Ini contoh nih, contoh ya, saya kasih contoh real. Kadang-kadang kalau kita bepergian naik travel, ya, kadang-kadang kalau bepergian kita naik travel, yang namanya travel itu kan jadwalnya terbatas sekali, jadi sudah schedule-nya itu sudah tertata rapi. Kadang-kadang kita minta untuk bisa mampir sholat itu kadang-kadang mereka ogah-ogahan, sopirnya kadang-kadang. Terutama kalau misalnya mereka sendiri tidak sholat gitu. Nah, kalau misalnya kita dikasih waktu nih sama sopirnya untuk bisa mampir, alhamdulillah bisa sholat subuh misalnya di perjalanan. Itu perlu disyukuri gitu loh. Artinya dia mau memberikan waktu buat kita untuk sholat subuh. Maka kurang bijak seandainya kita dikasih waktu sholat subuh, mampir, segera mampir di pom bensin, kemudian kita bacanya pakai surat tadi yang contohnya nih, surat apa misalnya, As-Saffat 182 ayat. Ini kurang bijak, ya, kurang bijak. Kita baca suratan yang pendek. Kita baca misalnya Al-Falaq sama An-Nas misalnya. Tidak masalah. Ya. Lagi pula, kemarin kita sudah pelajari bahwasanya membaca suratan itu secara asal hukumnya menurut mayoritas ulama itu sunnah. Ini baca suratnya. Nah ini kita lagi bicara tentang ukurannya. Ukurannya lebih sunnah lagi. Baca suratannya aja sunnah. Sehingga kalau misalnya tidak dibaca pun tidak berdosa. Nah ini kita lagi bicara masalah ukuran. Ini lebih sunnah lagi kalau misalnya bacanya saja sunnah apalagi sekedar ukurannya. Jadi kita lagi bicara kondisi ideal. Kadang-kadang kita bicara kondisi yang menuntut kita untuk membaca dengan bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang ideal, nah, dalam tanda kutip. Makanya kita harus memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Dan Nabi SAW adalah manusia atau sosok yang begitu memperhatikan situasi serta kondisi tanpa harus mengorbankan prinsip agama. Ini adalah suratan yang dibaca di dalam sholat subuh. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dominan untuk membaca dengan bacaan yang panjang suratannya di dalam sholat subuh. Berikutnya setelah sholat subuh kita akan mempelajari sholat duhur. Sholat duhur ini disebutkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat duhurnya beliau membaca sekitar 30 ayat. Berarti ini lebih pendek. Ya, lebih pendek daripada sholat subuh. Karena tadi sholat subuh ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90, ada yang 40. Nah, kalau sholat duhur ini sekitar 30-an ayat. Ya, di sini dicontohkan seperti ukuran surat As-Sajdah. Ya, seperti ukuran surat As-Sajdah. Ini di dalam sholat duhur, 30-an ayat. Akan tetapi sekali lagi, Nabi SAW tidak membaca surat A saja gitu. Cuma surat A atau enggak. Kan tapi Nabi SAW beliau meragamkan bacaan suratan. Pilihan suratannya itu beliau ragamkan. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmah dibalik Nabi SAW meragamkan suratan yang beliau baca dalam sholatnya. Jadi di sholat duhur beliau sekitar 30-an ayat. Akan tetapi kadang-kadang beliau membaca yang lebih pendek dari itu. Contohnya surat At-Tariq. Surat apa? At-Tariq. Ini dalam Juz Amma. Ya, enggak terlalu panjang lah. Kemudian kadang beliau membaca surat Al-Buruj. Agak panjang dikit. Akan tetapi enggak sampai 30 ayat. Juga kadang-kadang Nabi SAW membaca surat Al-Lail. Ya, Wal-Laili Idha Yaghsha. Ini juga seukuran dengan surat At-Tariq dan juga Al-Buruj. Dan kadang beliau membaca surat Al-Inshiqaq. Surat Al-Inshiqaq. Idza sama'un syaqqat. Ini juga ukurannya ya kayak Al-Lail gitu lah kira-kira. Ya, atau seperti Al-Buruj. Jadi ini bacaan salat duhur. Salat duhur beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dengan ukuran sekitar 30-an ayat, kadang kurang dari itu. Ini salat duhur beliau. Berarti yang paling panjang itu salat subuh, kemudian di bawahnya salat apa? Duhur. Berikutnya salat asar. Sholat asar ini masih dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwasanya kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat asar itu setengahnya sholat duhur. Berapa Ustaz? Kalau tadi sholat duhur 30 ayat, berarti sholat asar itu sekitar 15 ayat. Sekitar 15 ayat. Nah silakan Anda cari kira-kira dalam suratan Al-Quran yang panjangnya sekitar 15-an ayat. Berarti sholat asar itu setengahnya sholat duhur. Berarti lebih pendek lagi kan? Kalau sholat subuh paling panjang, kemudian lebih pendek dari sholat subuh sekitar 30-an ayat itu sholat duhur. Lebih pendek lagi sholat asar itu sekitar 15-an ayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Muslim yang tadi sudah saya bacakan. Nah, kata beliau, qadra nisf ma yaqra' fi kulli rak'atain al-ulayaini fi dhuhr. Jadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat asar itu sekitar setengah ukuran bacaan beliau di salat asar. Di salat duhur. Salat duhur tadi 30 ayat, setengahnya berarti 15 ayat. Ini di dalam salat asar. Itu salat duhur, salat asar. Berikutnya adalah salat maghrib. Nah, salat maghrib yang dominan adalah bacaan yang pendek. Ya, yang dominan adalah bacaan yang pendek. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan biqisaril mufassal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam salat subuh beliau membaca dengan surat-suratan yang pendek, ya, dengan suratan-suratan yang pendek. Contohnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wattini Wazzaitun. Ini kan pendek ya. At-Tin Wazzaitun. Kemudian surat-surat yang semisal dengan At-Tin. Ya. Surat-surat yang semisal dengan At-Tin, saya yakin banyak yang hafal. Idza Zulzilat, Al-Qari'ah, Al-Hakumut Takatsur, ya, kemudian al-asr tentunya, kemudian inna a'tayna, itu kan surat-surat yang pendek-pendek. Ya, ini yang dominan di dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghrib. Akan tetapi subhanallah, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan surat yang panjang juga. Cuman sekarang perhatikan ya, mana yang dominan, mana yang kadang-kadang. Ya. Maka jangan sampai dibalik, jangan sampai dibalik. Kalau di dalam salat subuh yang dominan itu panjang, kadang-kadang beliau baca pendek. Ah, kalau sholat maghrib yang dominan itu pendek, kadang-kadang beliau panjang. Contoh panjangnya apa? Kadang-kadang Nabi SAW membaca surat At-Tur, cukup panjang ini surat At-Tur, atau surat Al-Mursalat, ya, surat Al-Mursalat. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-A'raf dibagi dua, ya. Setengah untuk rakaat pertama, setengah untuk rakaat kedua. Dan juga kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Anfal. Nah, surat yang panjang-panjang ini. Akan tetapi yang dominan adalah beliau di salat maghrib membaca dengan suratan yang pendek. Nah, kadang-kadang beliau membaca suratan yang panjang. Ini adalah salat maghrib. Berikutnya adalah salat isya. Ya, salat yang terakhir, salat isya. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca suratannya adalah suratan yang pertengahan, enggak terlalu panjang banget, juga enggak terlalu pendek banget. Jadi lebih panjang daripada bacaan yang dibaca di dalam salat maghrib, ya. Tapi juga tidak panjang banget kayak salat subuh. Di sini diberikan beberapa contoh suratannya, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan nyatakan hasan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam taratan yaqra'u Asy-syams wa duhaha wa asbahiha minas suwar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat isya-nya terkadang beliau membaca surat Asy-syams. Ya, ini pertengahan, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Surat Asy-syams dan yang semisalnya. Kadang-kadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq, terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga ukurannya ya, mirip-mirip lah dengan Asy-Syams, ada beda dikit, mungkin panjang atau banyak surat ayatnya. Tapi sekitar ukuran itu, Asy-Syams, kemudian Al-Insyiqaq. Yang seukuran dengan Asy-Syams, mungkin bisa juga Al-Duha, ini seukuran. Atau juga Al-Lail, itu juga mungkin seukuran. Ini kira-kira. Kemudian, di dalam bepergian disebutkan di sini, وَقَرَأَ مَرَّةً فِي سَفَرٍ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam bepergian salat isya-nya kadang-kadang beliau membaca surat At-Tin wa Zaitun. At-Tin wa Zaitun ini surat yang pendek. Jadi dari apa yang sudah kami paparkan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kondisi-kondisi normal, beliau sallallahu alaihi wasallam atau suasana yang normal, maksudnya tidak ada sesuatu yang sifatnya insidental, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih sering di dalam salat subuh untuk membaca surat yang panjang. Kemudian di salat zuhur di bawahnya lagi, ya tadi sudah saya sampaikan kalau subuh itu bisa sampai 80, 60, 40 ayat ya. Kalau di salat zuhur sekitar 30-an ayat. Kemudian di dalam salat asar sekitar 15-an ayat ya. Kemudian di salat maghrib itu pendek ya. Contohnya kayak tadi sudah saya bawakan ya, Idza Zulzilat dan misalnya kemudian At-Tin ya. Kemudian dalam salat di dalam salat Isya beliau agak panjang tapi tidak terlalu panjang, sekitar pertengahan, contohnya surat Asy-Syams. Ya, ini ukuran panjang pendek yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya sunnah. Alangkah baiknya para imam masjid, ya, para imam masjid mereka berusaha untuk mulai mengenalkan ukuran ini. Ya, ukuran bacaan ini mulai mengenalkan. Jadi kalau selama ini dalam sholat subuh bacaannya pendek terus, ya, sholat subuh bacaannya selalu Al-Falaq, An-Nas, padahal nggak bepergian, selalu bacaannya pendek seperti itu, ya baguslah, mulai dinaikkan lah, ya, mulai dinaikkan porsinya agak panjang dikit, ya mungkin. Sebagai bentuk pembiasaan supaya masyarakat nggak kaget, supaya makmumnya nggak kaget, ya jangan tahu-tahu misalnya langsung panjang banget gitu ya, ya misalnya langsung surat subuh baca surat Al-Baqarah misalnya, padahal biasanya Al-Falaq sama An-Nas. Ya, ya kita ngelihat kondisi lah. Ya. Jadi kita naikkan bertahap gitu. Kemudian sambil diberikan pengarahan, pencerahan kepada masyarakat. Ya, diberikan pengarahan bahwa bacaan Nabi SAW itu sebenarnya kayak gini, gimana para jamaah, kita pengen nyoba nih, ya, gimana setuju enggak? Jadi ajak mereka untuk sharing, untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh imam. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya, enggak tiba-tiba, ya, tidak tiba-tiba langsung membaca suratan yang panjang. Ah, sekarang perhatikan jamaah sekalian yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita cermati bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat-sholatnya, mulai dari tadi sholat subuh, kemudian sholat luhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita dapatkan suratan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat beragam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cuma membaca satu surat itu saja, enggak. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meragamkan bacaan yang beliau baca, meragamkan suratan yang beliau baca. Apa hikmah di balik ini? Di antara hikmahnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah agar kita bisa bertadabbur, agar kita bisa meresapi, merenungi bacaan yang kita baca. Kenapa Ustaz? Sebab seandainya seorang insan di dalam sholatnya dia senantiasa memilih surat A misalnya, katakanlah dia selalu membaca surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun, misalnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, atau dia selalu membaca surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Dalam kondisi seperti ini, biasanya berdasarkan pengalaman, ya, itu biasanya bacaan itu akan keluar dari lisan seorang muslim, seorang yang sedang sholat, itu secara otomatis. Nah, tidak pakai mikir, tidak perlu pakai mikir lagi. Karena saking hafalnya dia. Sehingga suratan itu keluar secara otomatis, ya, tanpa harus mikir. Emang kenapa Ustaz kalau otomatis nggak pakai mikir? Kalau otomatis nggak pakai mikir, biasanya tadaburnya itu kurang. Ya, tadaburnya itu kurang, kayak mesin lah, ya. On off gitu loh. Jadi begitu on jalan, begitu off mati gitu aja. Nah, kalau orang sudah kayak gini bacaan sholatnya, maka dia akan kesulitan untuk bisa meresapi, mentadaburi, menghayati apa yang dia baca. Akan tetapi kalau suratnya berubah-berubah, ya, suratnya berubah-berubah, walaupun mungkin cuma dalam juz amma, mungkin apalnya cuma juz amma, walaupun mungkin suratnya berubah-berubah dalam juz amma, walaupun dalam juz amma tapi berubah-berubah suratannya, maka dia akan berpikir, ya, ini habis ini ayat apa. Nah, ketika dia berpikir, mau tidak mau dia akan berusaha memusatkan perhatiannya. Beda dengan orang yang sudah hafal luar kepala, otomatis bacaannya. Dia tidak perlu mikir, karena tidak perlu mikir, akhirnya dia persapanya pun kurang. Makanya, mari kita berusaha untuk meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh amat memprihatinkan kondisi banyak di antara kaum muslimin saat mereka membaca suratan di dalam sholat-sholat mereka. Mereka subhanallah enggak lepas dari kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi ini tiga surat favorit. Tiga surat favorit. Sehingga kadang-kadang di atasnya enggak hafal. Subhanallah. Kadang-kadang sebagian orang surat Az-Zalzalah saja yang pendek ini, ya, Al-Qari'ah yang pendek, Wattini Waz-Zaitun yang pendek, enggak hafal. Jadi bacaannya cuma Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Saya bukan sedang mengatakan bahwa surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu adalah surat yang tidak mulia. Bukan. Itu surat yang mulia dalam Al-Quran. Banyak sekali fadilah-fadilahnya. Sebagaimana yang telah kami paparkan sebagiannya di dalam pengajian tafsir kami ketika kami membahas surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Yeah. Banyak fadilnya, keistimewaannya banyak. Akan tetapi seharusnya seorang muslim tidak mencukupkan dengan suratan-suratan itu saja. Maka dari kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa, para pendengar untuk menambah hafalannya, menambah hafalan bacaannya atau menambah hafalan suratan dari Al-Quran, sehingga dia bisa meragamkan bacaannya. Ini. Kemudian ini tentang ukurannya ya, tentang ukuran panjang pendeknya. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara atau metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam metodenya di dalam membaca Al-Quran itu seperti apa? Apakah cepat? Apakah disambung-sambung ayatnya? Ataukah bagaimana? Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'ul Qur'ana ayatan ayah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca suratan atau bacaan dalam salatnya itu beliau membacanya ayat per ayat. Beliau membacanya ayat per ayat. Di sini disebutkan misalnya summa yuqatti'uha ayatan ayatan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat per ayat. Membaca bismillahirrahmanirrahim, summa yaqifu, summa yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Nabi SAW di dalam salatnya beliau membaca ayat per ayat kemudian berhenti sejenak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti lagi. Thumma yaqifu, thumma yaqul. Beliau berhenti kemudian beliau melanjutkan. Arrahmanirrahim. Ya. Berhenti lagi. Kemudian beliau membaca Maliki yaumiddin. Wa hakadha ila akhir surah. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam metode membacanya sampai akhir surat Al-Fatihah. Bagaimana dengan suratan? Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Begitulah cara Nabi SAW membaca di dalam seluruh bacaannya. Yaqifu ala ru'usil ayi wa la yasiluha bima ba'daha. Beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk berhenti di setiap ayat dan tidak menyambung dengan ayat berikutnya, tidak menggandengkan dengan ayat berikutnya. Hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Az-Zahabi. Jadi inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang afdolnya seperti ini. Walaupun kita katakan ya boleh disambung boleh, akan tapi afdolnya seperti ini. Contoh nyambung kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini nyambung ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini nyambung namanya ya. Ini boleh tapi kurang afdal. Yang lebih afdal adalah ayat per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat per ayat ya. Ayat per ayat berusaha seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Jadi bacaan Nabi SAW ayat per ayat. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk kita meresapi isinya. Ya, ketika kita membaca alhamdulillah rabbil alamin, kita berusaha meresapi kandungan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya kita langsung nyambung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kadang-kadang ada sebagian orang maaf unjuk kepanjangan nafas ya, unjuk panjangnya nafas dia, surat Al-Fatihah dibaca dengan satu nafas. Oke, ya. Tidak apa-apa, akan tetapi gimana akan tadabur? Sulit tadaburnya. Gimana kita akan tadabur? Ayat yang pertama kita belum tadabur, kita sudah pindah ke ayat yang kedua. Jadi Nabi SAW, beliau bacanya ayat per ayat. Kemudian yang lainnya, kata Anas Ibnu Malik, ketika beliau bercerita tentang bagaimana cara Nabi SAW membaca, kana yamuddu madda, hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW itu memanjangkan bacaannya, ya, matnya. Misalnya kayak tadi misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ha. Agak dipanjangin ya, agak dipanjangin. Akan tetapi ya kalau bisa Mungkin sesuai dengan tajwid saja ya. Kalau tadi akhir ayat kan mat'arid sukun itu paling panjang sekitar 6 ayat ya. Sekitar 6 ayat walaupun sebenarnya 2 ayat juga boleh. Maaf 6 harakat. Ya, 6 harakat. Walaupun sebenarnya 2 harakat juga boleh akan tapi dalam rangka untuk bisa meresapi apa yang dibaca. Kemudian juga di antara yang disebutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu kana yurattilul Qur'ana tartila. Beliau membaca Al-Qur'an dengan cara tartil. Ya, dengan cara tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah memberikan huruf atau membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, ya. Kemudian sesuai dengan aturan yang biasa diistilahkan dengan ilmu tajwid, ya. Ya. Kemudian juga bacaannya itu tidak terlalu cepat. Kalau orang Jawa mengatakan tidak ngeremeng, ya. Jadi bacaannya itu tidak membaca dengan bacaan yang enggak jelas gitu. Bacaannya jelas, makanya di sini dikatakan la hadzan wala ajalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran secara tartil, beliau tidak terlalu cepat juga tidak tergesa-gesa bacanya. Bal qira'atan mufassaratan harfan harfan. Akan tetapi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu huruf per huruf itu jelas. Huruf per huruf itu jelas sebagaimana hadis riwayat Ibnu Mubarak dan isnadnya dari sahih sebagian ulama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membaca itu bacaannya slow tapi jelas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Qur'an dan terus naiklah engkau. Wartaqi warattil, dan bacalah Quran sebagai dengan cara yang tartil, yang jelas. Ya, yang jelas, yang benar secara pelan, ya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil saat engkau di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tingkatan kedudukan kamu di surga itu sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca nanti ketika di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca di dunia, maka derajat kita di surga akan semakin tinggi. Ya, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita perbanyak baca Quran. Ya, baca Qurannya jelas. Ya. Sungguh memprihatinkan, ya. Sungguh memprihatinkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menguasai ilmu-ilmu dunia begitu luar biasa. Menguasai ilmu-ilmu umum sampai MA, sampai doktor, sampai profesor, ya, sampai menjadi guru besar. Akan tetapi subhanallah membaca surat Al-Fatihah saja enggak benar. Ini memprihatinkan sekali jemaah. Ya. Sungguh memprihatinkan. Ada orang begitu mendalami ilmu dunia. Dan mendalami ilmu dunia enggak terlarang. Silakan Anda dalami selama ilmu itu bermanfaat, ya. Ya, selama ilmu itu bermanfaat bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Ya. Anda mendalami ilmu kedokteran silakan, Anda mendalami ilmu tentang ekonomi silakan, Anda mendalami ilmu tentang akuntansi silakan, Anda mendalami tentang geologi dan seterusnya silakan. Akan tetapi subhanallah, apakah itu harus mengorbankan bacaan Al-Quran Anda? Sungguh memperhatinkan. Ada seorang profesor, tapi bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata. Kadang-kadang bacanya dari huruf Latinnya, subhanallah. Ini kalau boleh saya katakan, inilah aib. Ya. Sebuah surat di dalam Al-Quran yang sehari dibaca 17 kali. Masih membacanya dari bacaan Latin. Sehingga nanti tajwidnya banyak yang keliru. Maka kita perlu berlatih. Walaupun harus mulai dari ikra' lagi, tidak apa-apa. Apakah Anda merasa gengsi? Ketika Anda sudah menjadi dokter, menjadi profesor, kemudian Anda memulai membelajar Al-Quran dari alif ba' lagi, apakah itu aib? Ya. Gak ada aibnya kita belajar Al-Quran. Maka mari kita perbaiki diri kita. Kita berusaha untuk terus mempelajari Al-Quran. Meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti kita derajatnya di surga tinggi. Ya. Kalau misalnya di dunia kita gak pernah khatam. Ya. Gak pernah khatam. Kalaupun khatam mungkin dulu ketika masih kecil dulu. Ya. Udah pernah khatam katanya sekali seumur hidup. Subhanallah. Nanti derajat kita di surga seberapa tingginya. Jadi derajat kita di surga itu tergantung banyaknya ayat yang kita baca ketika di dunia. Ini. Jadi bacaan Nabi SAW, beliau bacaannya pelan, ayat per ayat. Kemudian juga tadi saya katakan dengan tartil. Dan juga di antara etika yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk memerdukan bacaan Al-Quran semampunya. Ya, tanpa memaksakan diri. Maka kata Nabi SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Sesungguhnya, suara yang bagus, yang merdu, akan menambah indahnya Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari secara muallak. Jadi, Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaguskan suara. Ya, memerdukan suara. Kenapa? Karena dengan memerdukan suara itu kita akan bisa lebih menghayati. Makanya di sini disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd dan dinyatakan kuat hadis ini oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Kata Nabi SAW, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhsha Allah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang yang bacaan Qur'annya paling bagus ya, adalah orang yang kalau kalian dengar bacaannya, kalian itu bisa memahami, bisa menangkap bahwa ini orang takut sama Allah. Jadi di sini bukan hanya masalah tinggi, merdu, kemudian suaranya bergelombang, tapi di sini lebih banyak berbicara tentang ketika suara merdu itu orang akan bisa menghayati sehingga dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu bukan kita belajar, kita harus belajar misalnya nada-nada Al-Qur'an yang biasa diistilahkan apa itu saya lupa bayati atau apa gitu ya. Enggak harus seperti itu. Yang penting kita suaranya merdu, kemudian enak, kita menghayati, ini yang lebih penting. Makanya Nabi SAW itu suka kalau dengar beberapa sahabatnya itu membaca dengan bacaan yang merdu sekali. Seperti contohnya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Jadi Nabi SAW suka dengerin bacaannya sahabat yang suaranya merdu. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin kita dengarkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat. Telah kita simak bersama materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain terkait dengan pembahasan belajar surat bagian yang ke-14, subbab membaca suratan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan baik melalui pesan singkat maupun melalui line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kami bacakan pertanyaan pertama datang dari Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Pertanyaan beliau juga serupa dengan pertanyaan Saudara Yamin yang ada di Beltim. Kami jamak dua pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ketika saya sedang sholat berjamaah di masjid, imam lupa di dalam sholatnya. Seharusnya sujud, masih harus sujud satu kali lagi, tetapi imam hanya sujud satu kali langsung berdiri gitu Ustaz. Kita sebagai makmum menjumpai imam lupa, mengingatkan dengan mengucapkan tasbih, tetapi imam belum menyadari kesalahannya, sehingga akhirnya salah satu makmum itu mengucapkan sujud lagi seperti itu, harus sujud lagi. Nah ini bagaimana hukumnya? Kemudian dari Saudara Yamin, apabila si imam ini tidak menyadari kesalahannya sampai salam dia tidak sujud sahwi, apakah makmum harus sujud sahwi sendiri? Silakan. Yeah. Kalau masih dalam sholat ya, kalau masih dalam sholat maka mengingatkannya tidak lebih dari mengucapkan tasbih. Ya tidak lebih dari mengucapkan tasbih. Kalau Anda mengatakan, eh sujudnya masih kurang satu tuh, sholatnya ya batal. Ya. Karena sholat itu la yasluhu fiha kalamun nas. Jadi sholat itu enggak boleh kita ngomong omongan biasa yang bukan dari bacaan Al-Qur'an, itu enggak boleh. Walaupun tujuannya untuk mengingatkan. Jadi tetap tidak boleh. Kalau misalnya imamnya sudah tetap aja berdiri, yang penting Anda sudah mengucapkan tasbih. Yang penting Anda sudah mengucapkan tasbih mengingatkan. Ya. Kemudian kalau misalnya sampai akhir nih ya, dia tidak sujud sahwi, ya dia udah salam nih, udah salam ya. Dia udah salam, maka saat itu boleh karena udah selesai salam nih. Udah selesai salam, maka saat itu boleh Anda katakan kepada dia, "Eh, tadi sujudnya kurang. Ayo sekarang sujud sahwi." Enggak apa-apa kalau kayak gitu. Maka saat itu imamnya setelah salam dia sujud, ya. Dia sujud, makmumnya ikut sujud. Ya, jadi itu caranya. Jadi diingatkan walaupun dengan obrolan enggak apa-apa karena itu udah selesai salat, udah salam. Kemudian disampaikan kepada dia, "Eh, soalnya tadi kurang sujud. Kamu tadi belum sujud sahwi, ayo sekarang sujud sahwi." Imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi, enggak ada masalah. Nah, enggak ada masalah karena tadi salatnya sudah selesai, sujud lagi kemudian salam lagi. Karena memang sujud sahwi ini para ulama menjelaskan ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan sudah salam, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Baik, demikian Saudara Sigit dan juga Saudara Yamin jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz atas pertanyaan dari Anda semua. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Ummu Nisa yang ada di Purbalingga. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah ketika sedang sholat membaca suratannya sambil membuka Al-Quran yang ditaruh di depan tempat sholat karena kita belum hafal, Ustaz?" Silakan. Ya. Bolehkah seorang sholat ya sambil memegang mushaf Al-Quran ya, atau imam memegang mushaf Al-Quran atau ditaruh di depannya? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, boleh tidaknya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat boleh ya. Kalau memang dia enggak hafal, boleh menurut mayoritas ulama untuk membaca atau membuka mushaf sambil memegang Al-Quran atau sambil diletakkan di depannya, insya Allah tidak apa-apa. Akan tetapi tentunya seperti yang saya katakan tadi, kita ayo dong kita berusaha untuk menambah hafalan kita ya. Masa sih dari dulu-dulu bacaan kita cuma itu-itu doang? Masa dari SD, subhanallah, dari SD bacaannya gak nambah-nambah? Dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, Inna Atayna, itu mulu ya. Nah, masa kita sih gak ada semangat untuk nambah? Sebagian orang subhanallah setiap ada lagu baru apal, setiap ada lagu baru apal, muncul nyanyian baru apal. Surat dari dulu ya. Dari TK, dari SD, masa suratnya itu doang? Mau kita tambah lah, kita tambah, selalu ada pertambahan, ada perkembangan, sehingga kita bisa tidak selalu mengandalkan mushaf Al-Quran di dalam sholat kita. Wallahualam. Baik, demikian Ummu Nisa jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk Anda dan juga untuk pendengar serta permisa yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Umi Akmal yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, ketika sholat wajib, ana selalu diganggu pikiran untuk membatalkan sholat atau mengubah niat menjadi sholat sunnah. Apakah jika ana meneruskan sholat wajib ana, tetap sah atau batal karena mengubah niat tersebut? Silakan. Selama Anda, Ummu Akmal ya, selama Anda tidak merubahnya, maka sah sholatnya. Ya, selama Anda tidak merubahnya, maka sah. Kecuali kalau Anda kemudian merubahnya. Begini ya, yang namanya gangguan setan di dalam sholat itu harus dilawan. Ya. Yang namanya sholat itu pasti setan akan berusaha mengganggu kita karena itu adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia itu pasti setan pengen merusak gitu loh. Maka kita jangan ngalah gitu loh. Kita jangan pasrah dengan godaan setan itu. Tapi kita berusaha untuk melawan. Walaupun nanti akan terjadi peperangan, ya, akan terjadi pergumulan. Akan terjadi pertempuran di dalam hati antara upaya kita untuk mengkhusyukkan sholat kita dengan upaya setan untuk merusak sholat kita. Tidak apa-apa. Bahkan, kata para ulama, peperangan itu, ya, usaha kita untuk melawan setan itu juga akan dinilai pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan dianggap sebagai sebuah pahala sendiri. Jadi upaya kita untuk melawan setan itu adalah bentuk perjuangan melawan setan dan itu akan dinilai sebagai sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, kalau Anda tidak merubah niat Anda, selama Anda tidak merubah niat Anda, ya, Anda tetap berusaha untuk konsentrasi dalam sholat yang Anda lakukan, maka insya Allah sholat Anda tetap sah. Bahkan kalau Anda terus bermujahadah memerangi godaan setan itu, Anda akan mendapatkan pahala ganda. Ya, pahala bacaan sholat Anda, pahala sholat Anda, kemudian juga pahala Anda untuk berperang melawan setan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari saudara Arif yang ada di Purbalingga. Beliau bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum apabila seorang imam membaca takbir cuma Allah, kemudian bangkit dari ruku membaca sami Allah, imam membaca takbir dan sami Allahnya tidak lengkap Ustaz? Silakan jazakallahu khair. Kalau membaca seperti itu enggak boleh, ya. Apalagi kalau misalnya itu adalah takbiratul ihram, ya. Kalau takbiratul ihram sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah rukun. Ya. Takbiratul ihram, takbir pembuka salat, itu rukun. Ya. Ketika awal salat seorang cuma membaca Allah, enggak ada akbarnya, maka tidak sah salatnya. Karena dia meninggalkan rukun, ya, meninggalkan salah satu rukun sholat. Adapun takbir-takbir perpindahan dari satu gerakan-gerakan yang lain, insya Allah besok kita akan bahas bahwa itu hukumnya wajib bukan rukun. Akan tapi tidak sebaiknya kita abaikan. Nah, kalau misalnya di dalam pembukaan sholat, ya, di dalam pembukaan sholat, yaitu takbiratul ihram, dia cuma membaca Allah saja, gak ada akbarnya, maka ini sholatnya dikhawatirkan tidak sah. Akan tetapi tentu di sini kita perlu mencermati dengan baik dan perlu bijak. Orang ini tidak baca atau suaranya enggak kedengaran. Ya. Ada sebagian orang mungkin dia Allah Akbar. Pendek akbarnya itu lirih gitu, Allahu Akbar. Pendek atau lirih bacaannya. Ada sebagian orang seperti itu. Mungkin ada juga sebagian orang yang cuma Allah saja, enggak ada akbarnya sama sekali. Maka di sini Anda harus hati-hati juga untuk menjustis, ya, untuk memvonis apakah orang itu membaca Allahu Akbar secara lengkap atau cuma Allah saja. Maka dari situ Anda perlu suatu saat Anda sholat di belakangnya persis. Ya, mungkin selama ini Anda sholatnya di belakang gitu, di sebelah yang belakang, sehingga Anda tidak dengar secara sempurna apa yang diucapkan oleh si imam. Ya. Tapi kalau misalnya Anda sholat persis belakangnya, kemudian ternyata Anda dengar, oh ini imamnya ternyata baca Allahu Akbar secara sempurna, cuman yang keras cuma Allahnya, akbarnya lirih. Kalau seperti itu maka ini lebih ringan, insya Allah sholatnya tetap sah. Akan tetapi tentu, ya tentu nih, ya tentu bagus kalau Anda berusaha memberikan masukan kepada imam bahwa supaya tidak di makmum pada salah sangka, ya, supaya tidak salah sangka kepada imamnya, oh imamnya cuma baca Allah aja nggak pakai akbar, supaya makmumnya tidak salah sangka, maka Anda perlu apa? Anda perlu untuk memberikan peringatan, memberikan masukan kepada imam. Tentunya dengan cara yang baik, ya. Tentunya dengan cara yang baik, cara yang sopan, yang santun, secara etika. Ya. Baik, terima kasih. Demikian saudara Arif yang dari Purbalingga. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang ada di Pondok Gede, Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah boleh apabila seorang imam merutinkan membaca surat sajadah untuk sujud tilawah pada setiap sholat subuh Jumat, Ustaz, khusus hari subuh Jumat? Enggak apa-apa, ya. Di sini tadi saya sudah bawakan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, saya bacakan hadisnya secara sempurna, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana yusalliha yaumal jumu'ati bi alif lam mim tanzil as-sajdah fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyati bi hal ata 'ala al-insan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, di salat subuh beliau membaca di rakaat pertama dengan surat as-sajdah. Di rakaat pertama beliau membaca surat as-sajdah. Wa fi tsaniyati, di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Insan. Ini di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak apa-apa kalau ada orang pengen membaca dalam salat Jumat, di dalam salat subuh di hari Jumat, membaca rakaat pertama dengan as-sajdah, rakaat kedua dengan Al-Insan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Akan tetapi hukumnya sunnah, ya tidak harus. Jadi suatu saat Anda membaca surat yang lain pun tidak apa-apa, apalagi kalau misalnya timbul image atau timbul prasangka dari jamaah dikiranya bahwa ini harus, ya, bahwasanya ini wajib, misalnya wajib membaca surat As-Sajdah di dalam hari Jumat, surat subuh hari Jumat. Kalau ada image seperti ini, ada opini seperti ini, maka Anda perlu menjelaskan kepada jamaah dan sesekali Anda menggunakan suratan yang lainnya supaya tidak timbul image atau opini bahwa membaca surat ini hukumnya wajib di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Demikian hamba Allah yang ada di Pondok Gede. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abu Maulana yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat ana, kalau sholat maghrib, imamnya dari dulu bacaannya di rokaat pertama surat Al-Kafirun dan rokaat kedua surat An-Nasr. Padahal kata orang, imam ini seorang yang hafal Al-Quran. Apakah ada fadilah dan contohnya dari Nabi SAW, Ustaz? Silakan. Secara spesifik ya, menggandengkan antara dua surat itu, An-Nasr sama Al-Kafirun sama An-Nasr ya. Saya kurang tahu kalau secara spesifik ada keistimewaan khusus. Saya belum tahu. Ya. Akan tetapi kalau kita tilik dari praktek Nabi SAW, beliau lebih sering meragamkan. Jadi tidak melulu pakai surat itu saja. Kecuali kalau orang memang dia nggak hafal kecuali surat itu. Tadi disampaikan bahwa konon imam itu hafid. Ya, sebenarnya kalau hafid ya kurang baik lah. Kalau kurang baik kalau misalnya cuma membaca itu surat saja. Lebih baik ya diragamkan sebagaimana Nabi SAW meragamkan bacaan. Kecuali kalau imamnya nggak hafal kecuali kecuali kalau imamnya nggak hafal melainkan cuma dua surat itu, itu lain masalah. Ya. Tapi kalau misalnya imamnya tadi konon hafid, maka ya sebaiknya diragamkan, itu lebih utama meneladani apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, kemarin sempat dibahas tentang bahwasanya Nabi SAW menyambung dalam satu rakaat menyambung dua bacaan Ustaz, tapi itu suratan yang berurutan Ustaz. Iya. Bagaimana apabila menyambung ini diambil dari potongan surat Ustaz? Misalnya surat Al-Baqarah ayat 150 sampai 5 surat kemudian 5 ayat kemudian pindah ke surat yang lain juga potongannya Ustaz di tengah dan di tengah tapi berbeda surat Ustaz. Itu apa pernah dilakukan Nabi? Iya. Saya belum tahu itu kalau apa potongan surat kemudian digabung dengan potongan surat yang lain. Iya. Karena kemarin seperti yang saya bawakan, di sini Nabi SAW dalam prakteknya itu, kalau mau menggabung itu adalah suratan sempurna. Di sini misalnya saya bacakan ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah menggabung antara Ar-Rahman sama An-Najm. Pernah menggabung sama surat Iqtarabat, As-Sa'ah wa Syaqqal Qamar, surat Al-Qamar dengan surat Al-Haqqah. Kadang beliau dalam satu rakaat nih, kadang At-Tur sama Az-Zariyat dalam satu rakaat, Idza waqa'atil waqi'ah sama surat Nur satu rakaat, Sa'ala Sa'ilun dengan surat An-Naziat satu rakaat dan seterusnya. Ini ada beberapa surat yang pernah digabung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surat secara sempurna. Kalau menggabung potongan ayat dari surat Anu digabung dengan potongan ayat dari surat Anu, saya belum tahu praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau membaca potongan surat tanpa digabung dengan yang lain itu nggak apa-apa. Ya misalnya contoh nih, potongan surat ini contoh ayat kursi. Ayat kursi itu kan potongan surat. Satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 255. Kita cuma membaca ayat kursi tok sebagai sebuah suratan. Di dalam sholat maghrib kita misalnya, kita baca setelah Al-Fatihah, kita baca Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum sampai akhir ayat kursi. Setelah itu kita ruku, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya menggabungkan antara potongan ayat di mana di surat apa dengan potongan ayat di surat yang lainnya digabung dalam satu rakaat, kami belum tahu ya, kami belum tahu landasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada kesimpulan sebagai penutup Ustaz. Kesimpulannya bahwa Nabi SAW ukuran panjang pendeknya sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang paling panjang adalah di dalam surat subuh, kemudian sholat duhurnya sedengan, kemudian sholat asarnya lebih pendek dari sholat duhurnya, kemudian sholat maghrib lebih pendek lagi. Kemudian sholat isya itu ya sedengan, ya sedengan mungkin seukuran sholat asar, ya seukuran sholat asar atau sholat zuhur seukuran itu. Kemudian Nabi SAW cara membacanya, ya cara membacanya beliau membaca dengan bacaan yang pelan, ayat per ayat, kemudian bacaannya perlahan. Maksud perlahan ini maksudnya adalah bukan lirih, perlahan itu maksudnya adalah membacanya secara konsis, ya bacaannya perlahan, ayat per ayat, sampai begitu jelas bacaannya dan beliau memerdukan suaranya serta menghayati apa yang beliau baca. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya. Baik, demikian. Terima kasih Ustaz jasa keuluhuran atas materi dan juga jawaban yang banyak telah antum sampaikan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani di manapun Anda berada, pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian kami pada kesempatan hari ini, dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum kami tutup, untuk Anda pendengar Radio Insani, kami informasikan bahwasanya insyaallah taala Ustaz Abdul Azin akan mengisi kajian langsung di Masjid Agung Purbalingga pada pukul 7 nanti Ustaz, ya. Yes. Tema yang akan disampaikan apa Ustaz? Tentang bulan Muharram, apakah benar bulan Muharram itu bulan sial atau bukan? Baik, itu kaum muslimin dan kaum muslimat, untuk Anda pendengar Radio Insani, bagi Anda yang berkeluangan waktu dan berkesempatan hadir, kami mengundang Anda semua untuk hadir di Masjid Agung pada pukul 7 nanti. Dan insya Allah kajian ini akan kami sharekan di Radio Insani. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.